السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih membahas bab yang baru, yaitu bab at-taqwa, bab ketakwaan dari kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari kitab was-sunnah. Dibawakan biasanya oleh beliau rahimahullah, oleh Imam An-Nawawi, di awal babnya atau di awal masing-masing bab dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita baca beberapa ayat tentang ketakwaan, dan yang terakhir kita bahas adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 29. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, dan Allah akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki fadilah yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini tentunya memotivasi, mendorong kita semuanya untuk terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Kemarin sudah dibahas janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesusahan-kesusahannya, dari kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka walaupun bagaimanapun kalian hadapi, kita hadapi problem yang berat, jangan keluar dari ketakwaan. Jangan bergeser dari ketakwaan. Allah akan berikan jalan keluar. Maka kali ini dibawakan pula ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna furqan ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yani Allah akan menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian dengannya bisa membedakan mana hak mana batil. Bainad dar wan nafi'. Kalian bisa membedakan mana yang bermadarat, mana yang memberikan manfaat. Akan diberikan sesuatu yang dengan sesuatu itu engkau bisa membedakan antara hak dengan batil. Engkau bisa membedakan antara dar wan nafi', yang bermadarat dan yang bermanfaat. Maka tentunya yadkhul fi hadza al-ilm. Kata Syekh Ibnu Utsaimin selanjutnya rahimahullah, maka termasuk di dalam al-furqan adalah ilmu. Karena ilmulah yang akan bisa seseorang membedakan mana hak mana batil, mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Dengan ilmu mereka tahu mana halal mana haram, mana yang baik mana yang jelek, mana yang hak mana yang batil. Maka makna furqana di dalamnya ada ilmu. Yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan untuk kalian sesuatu yang engkau bisa dengan sesuatu itu membedakan antara hak dengan batil. Di antaranya ilmu. Tentunya ada sesuatu yang lain yang Allah berikan pada seorang hamba sehingga dia bisa membedakan hak dengan batil. Tetapi itu adalah sesuatu yang sifatnya pemberian. Tidak setiap orang bisa memiliki hal tersebut. Barakallahu fikum. Allah berikan firasah sehingga seseorang mukmin firasatnya seringkali tepat. Bahkan selalu tepat. Tetapi ini tidak bisa menjadi hujjah, karena itu tidak bisa dipastikan apakah itu betul-betul firasat dari Allah SWT atau itu adalah sesuatu yang hanya bisikan-bisikan hati saja. Wallahu ta'ala alam. Sehingga tidak bisa seorang memastikan sesuatu baik dan buruk hanya dengan perasaan. Enggak boleh menjadikan sesuatu yang baik dengan yang buruk, atau yang mana hak mana batil, hanya dengan perasaan dan pikirannya saja. Walaupun mungkin dia merasa, saya diberi oleh Allah SWT Furqan, sehingga tiba-tiba saya bisa merasakan ini halal, bisa merasakan ini haram. Mana buktinya dan bagaimana kepastiannya? Tidak bisa. Maka tetap hujjah pada qaul Allah wa qaul Rasul. Tetap hujjah apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam sunnah. Ikhwani fillah na'azakumullah tayyib. Kalau mempelajari ilmu, apakah dengan ketakwaan tiba-tiba ilmu jatuh pada dia atau tiba-tiba ilmu masuk dalam hatinya? Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian aliran yang menyimpang, mereka berkata, kita hanya beribadah, beribadah, beribadah, nanti tiba-tiba datang ilmu. Seakan-akan ilmu itu ghaib, tiba-tiba datang di hatinya, tiba-tiba masuk di kepalanya. Yang mereka juluki dengan wangsit, atau mereka juluki dengan wisik, tiba-tiba ada bisikan-bisikan gaib dan seterusnya. Tidak demikian. Yang namanya ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu adalah dengan belajar. Tapi apa kaitannya dengan ketakwaan? Siapa yang bertakwa akan diberikan ilmu. Berarti kalau kita beribadah-beribadah terus, maka niscaya akan tiba-tiba datang ilmu. Barakallahu fikum. Termasuk ketakwaan adalah belajar. Termasuk ketakwaan adalah talabul ilm. Belajar ilmu. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan mempelajari ilmu. Akan dimudahkan menghafal. Akan dimudahkan dia untuk bisa ingat apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Sebagaimana ketika ada seseorang yang mengeluhkan kepada waki' tentang kurangnya hafalan. Aku susah untuk menghafal. Dijawab bahwasanya kata waki' tinggalkan kemaksiatan. Itu makna takwa, meninggalkan kemaksiatan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mendapatkan nasihat dari al-waki' rahimahullahu ta'ala. Maka dia berkata, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi waqala a'lam bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Ya, kalau diterjemahkan maknanya, aku pernah mengeluh kepada waki' tentang kurangnya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia berkata, ketahuilah bahwa ilmu Allah itu cahaya. Dan cahaya Allah enggak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Bahwasanya seseorang kalau dia bertakwa kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, maka niscaya hatinya bersih dan mudah menerima ilmu. Mudah menghafal. Mudah mengingat. Akan terdukur dalam talabul ilmi. In tattaqullaha yaj'alnakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada kalian sesuatu yang engkau bisa membedakan hak dengan batil. Yaitu ilmu. Akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafal ilmu. Ini sudah pemberian yang sangat besar dari Allah SWT. Ditambah lagi, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, wallahu dhul fadlil azim. Memang Allah SWT maha memiliki fadilah yang sangat besar. Pemberian Allah sangat tinggi. Allah SWT menjamin dengan jaminan-jaminan tersebut bagi mereka yang bertakwa pada Allah SWT. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau membawakan hadis. Wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadis tentang ketakwaan, kata beliau. Fal awal, maka yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah man akramal nas qala atqahum fa qawlu laysa an hadha nas'alu qala fa Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah qalu laysa an hadha nas'alu قال فعن معادن العرب تسألوني khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Ida faquhu muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Dibawakan hadis pertama oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ketakwaan, hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa manusia yang paling bertakwa? Maka Nabi menjawab, atqahum. Saya ulangi pertanyaannya, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling mulia? Qala atqahum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini kaidah yang digariskan oleh Rasulullah SAW, bahwa kemuliaan itu tidak dari keturunan, kemuliaan itu tidak dari nasab, keturunan itu tidak dari kaya atau miskin. Kemuliaan bukan dari nasab keturunan, kemuliaan bukan dari miskin atau kaya, kemuliaan bukan dari kedudukan, tetapi kemuliaan diukur dengan ketakwaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi barakallahu fikum, ada perbedaan antara keturunan yang ini, keturunan yang itu, kadang-kadang ada perbedaan. Tetapi tanpa ketakwaan, la syai. Tanpa ketakwaan, gak ada nilainya. Oh, ini dari kalangan Arab. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Arab. Oh, ini Arabnya Quraisy lebih tinggi. Oh, Quraisynya masih lebih tinggi lagi karena dia adalah Ahlul Bait. Itu semua akan ada kalau ada ketakwaan. Tanpa ketakwaan, Abu Jahal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, padahal dia Arab, Quraisy, Ahlul Bait, di antara paman-paman Rasulullah SAW, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Allah? Tabbat yada Abu Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya barakallahu fikum, semua nasabnya dia yang berkait, apakah urubahnya atau Quraisyahnya atau bahkan termasuk famili keluarga Rasulullah SAW, tetap enggak ada manfaatnya kalau tidak ada ketakwaan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Disebut juga dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bilal bin Abi Rabah radiyallahu ta'ala anhu, seorang turunan budak yang hitam, dalam keadaan beliau diperjualbelikan asalnya, dianggap oleh manusia turunan budak adalah turunan yang rendah, tetapi karena dia seorang yang bertakwa, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus disebut dan dikenang oleh kaum muslimin. Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu ta'ala anhu didoakan dengan keridhaan. Sahabat yang mulia. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah angkat seseorang dari turunan yang rendah dengan ketakwaan menjadi mulia. Tetapi Allah jatuhkan orang yang katanya turunan mulia, tetapi dengan tidak adanya ketakwaan, bahkan sebaliknya memiliki kekafiran dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, Allah hinakan, Allah jatuhkan, Allah rendahkan. Maka inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya, "Man akraman nas?" Siapa yang paling mulia di antara manusia? Nabi menjawab, "Atqahum," yang paling bertakwa. Nanti ada kelanjutannya pembahasan dari para sahabat. Kata mereka, maksudnya bukan itu yang kami maksud, artinya bukan sisi itunya, tapi sisi keturunan. Maka yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Mengapa? Nabiyun, ibnu nabiyin, ibnu nabiyin, ibnu khalilillah. Yusuf alaihissalam anaknya Nabi. Nabinya anaknya Nabi. Nabinya anaknya khalilullah, Ibrahim alaihissalam. Nabi anaknya Nabi, anaknya Nabi. Itu pun kata para sahabat, bukan itu yang saya maksud ya Rasulullah. Maksudnya di kalangan Arab. Di kalangan Arab, kalau begitu engkau bertanya tentang ma'adinul Arab. Ma'adin adalah perbendaharaan. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah kalian bertanya kepadaku tentang perbendaharaan Arab? maka aku jawab, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idha faquhu. Dijawab dengan kaidah lagi, bahwa orang-orang hebat, orang-orang pilihan di zaman jahiliyah, bangsa-bangsa hebat, bangsa-bangsa yang pilihan di masa jahiliyah, di masa Islam pun tidak hilang keistimewaannya. Turunan pemberani setelah masuk Islam tetap pemberani di dalam Islam. Orang-orang cendekiawan, cerdas di dalam Islam, tetap mereka adalah orang-orang cerdas. Maka khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dia memimpin perang, memimpin pasukan berkuda, begitu hebatnya dalam berperang. Ketika masuk Islam, tidak hilang kehebatan itu. Beliau pun memimpin di dalam Islam pasukan berkuda, memimpin pasukan perang, masya Allah. Khalid bin Walid yang dijuluki dengan Saifun min Suyufillah, salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, kita akan jelaskan lagi sarahnya insya Allah pada pertemuan berikutnya bi'idzillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira.